membawa harapan serta anganku. Rasakan hangat sang surya yang sinari hatimu. Lepaskan beban di dada, menyeka air matamu. Tadahkan tangan padanya, utuhkanlah dengan cintanya. Oh, oh, oh, oh, bersyukurlah. Semua janji yang terbentang di angkasa, berikan warna di hidupku. Berikanmu kehangatan, tasbih syukur ku hanya padamu. Ku pasrahkan segalanya akan semua karunia yang telah kau berikan. Ahan, bersyukurlah. Lepaskan beban di dada, menyeka air matamu. Tadahkan tangan padanya, utuhkanlah dengan cintanya. Oh, oh, oh, bersyukurlah. Semua janji yang terbentang di angkasa, berikan warna di hidupku. Hembusan angin memanjakan suasana, berikanmu kehangatan, tasbih syukur ku hanya padamu. Ku pasrahkan segalanya akan semua karunia yang telah kau berikan. Terima kasih.